Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Agustus 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membahas secara global dan melengkapi faedah dari bab yang telah kita selesaikan pembacaannya, yaitu bab ushufuf, yaitu sebuah faedah yang berkaitan dengan hukum seorang yang sholat bersendirian di belakang barisan-barisan yang ada di belakang saf-saf yang ada di jemaah masjid. Dan telah kita jelaskan khilaf antara Imam Ahmad dengan a'immah al-fuqaha yang lainnya, Imam Syafi'i wa Abu Hanifah wa Imam Malik dalam permasalahan ini. Bismillah taala ikhwati fillah yarakumullah, pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru yang dijelaskan oleh al-Imam al-Musannif alaihi rahmatullah, babul imamah. Bab yang berkaitan dengan hak-hak seorang imam. Al-hadithul awal, hadith yang pertama dalam bab ini, atau kalau dari silsilatul umdah, maka ini adalah hadith nomor 71. Berkata musannif alaihi rahmatullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, anil nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ama yakhsha, tidakkah salah seorang dari kalian takut, tidakkah salah seorang dari kalian khawatir, alladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, seorang yang mengangkat kepalanya beriktidal sebelum iktidalnya imam, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kepalanya yang tadinya kepala manusia menjadi kepala seekor keledai gara-gara amalan yang dia kerjakan di dalam salatnya, yaitu musabaqatul imam, mendahului imam salatnya. Aw yaj'ala suratahu, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan merubah seluruh bahagian tubuhnya, surata himarin, tubuh yang aslinya seorang manusia akan dirubah oleh Allah jalla jalaluh menjadi surata himar, seorang atau seekor keledai, yang aslinya seorang manusia dirubah menjadi seekor keledai. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah, seperti yang telah kita ketahui bersama. Ikhwati fillah yarakumullah, di dalam membahas dari hadis ini ada beberapa sisi yang bisa kita singgung. Yang pertama, riwayat lengkap yang datang dalam sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-462. Sebahagian 426-427. Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah mengatakan di dalam sanadnya an Anas bin Malik. Ini hadis nomor 426. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda qala, beliau mengatakan sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah salat bersama kami pada suatu hari. Falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi. Setelah beliau tunaikan salat yang ada, setelah beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, maka beliau, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, menghadapkan wajah beliau ke arah kami. Ini diantara sunnah yang sempat kita bahas, yang sempat kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu. Diantara sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khusus untuk imam salat berjamaah, apabila selesai dari mengerjakan salatnya, dari menunaikan salatnya, maka hendaknya ia menghadap ke arah al-ma'mumin. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau selesai mengerjakan salat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menghadapkan wajah beliau ke arah wajah para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yakni para sahabat yang menjadi makmum beliau, ayyuhan nas, inni imamukum, aku adalah imam kalian. Fala tasbiquni birruku', janganlah sekali-kali kalian mendahului aku dalam rukuk-rukuk kalian. Wala bisujud, dan tidak pula kalian lakukan pada, atau jangan pula kalian lakukan pada sujud-sujud kalian. Makmum mendahului imamnya. Wala bil qiyam, jangan pula kalian lakukan ketika kalian akan berdiri. Wala bin siraf, ataupun jangan pula kalian lakukan ketika salat kita berada di akhir bahagian, yaitu akan salam ke kanan dan salam ke kiri. Jangan sekali-kali mendahului imam. Kalau imam belum salam ke kanan, maka kita jangan salam ke kanan. Kalau imam belum ke kiri, maka kita pula jangan mengarahkan kepala kita ke kiri. Ini yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala tasbiquni, jangan kalian mendahului aku dalam gerakan apapun, karena aku adalah imam kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inni imamukum. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inni arakum amami, karena aku sesungguhnya melihat kalian walaupun aku menghadap ke arah kiblat. Artinya para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi disaksikan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena wahyu diberikan kepada beliau alaihi salatu wasallam, sehingga keadaan makmumnya yang mungkin ada sebagian mereka yang mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada beliau khabarnya dari malaikat Jibril dan yang semisalnya. Wa min khalfi, dari depan, dari belakang aku pun bisa melihat kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad alaihi salatu wasallam berada di genggamannya. Law ra'aitum ma ra'aitu, apabila kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, maka kalian niscaya akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini wejangan dari Nabi alaihi salatu wasallam setelah salat beliau. Maka di antara apa yang dikerjakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus faedah yang bisa kita ambil dari hadis riwayat al-Imam Muslim yang sedang kita bacakan ini, adalah boleh sekali-kali seorang imam atau mungkin seorang da'i atau yang semisalnya memberikan wejangan ketika selesai sholat berjamaah ditunaikan, ditegakkan. Karena di situ posisinya seluruh kaum muslimin, seluruh makmumin berkumpul dan akan mendengarkan wejangan dari sang imam, da'i atau yang semisal dari mereka. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan ini, tum, apabila kalian melihat, ma ra'aitu, apa yang telah aku lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa sesungguhnya yang engkau lihat wahai Rasulullah yang bisa mengakibatkan kami sedikit tertawa dan banyak menangis? Qala ra'aitul jannata wan nar, sungguh aku melihat al-jannah di hadapanku dan aku pun melihat an-nar berada di hadapanku. Al-jannah dibukakan pandangannya oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula an-nar, sehingga beliau melihat benar-benar bagaimana kenikmatan-kenikmatan abadi yang ada di dalam al-jannah dan bagaimana pedihnya azab-azab an-nar yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka yang mengkufuri dan bermaksiat kepada Allah jalla jalaluh. Ikhwati fillah yarakumullah. Hadis riwayat al-Imam Muslim ini merupakan kelengkapan dari apa yang telah dinukilkan oleh al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi yang berkaitan dengan tidak bolehnya seorang makmum mendahului imam dalam gerakan apapun. Karena imam dijadikan, insyaallah taala akan kita bahas hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat, imam itu dijadikan di dalam syariat ini tujuannya satu, untuk diikuti. Jadi tidak boleh diselisihi, tidak boleh pula menyamakan gerakan seorang makmum dengan imam. Apabila imam belum selesai mengucapkan takbirnya untuk dia ruku Allahu Akbar, maka janganlah sekali-kali makmum itu menyamakan gerakan imam. Benar-benar sudah disaksikan imam dalam keadaan ruku, maka baru sempurna keadaan rukunya, maka baru para makmumin ikut ruku bersama al-imam. Jangan sampai mendahului, jangan sampai menyelisihi gerakan al-imam. Ini faedah pertama yang bisa kita dapatkan dari dua hadis yang telah kita baca. Ikhwati fillahi ra'akumullah, hadis yang barusan kita baca dari riwayat al-imam Muslim alaihi rahmatullah yang beliau nukilkan dengan sanadnya dari Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, juga menunjukkan kepada kita sebuah faedah penting bahwasanya ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendapatkan sebuah keutamaan ketika ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hakikat al-jannah, bagaimana hakikat an-nar. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bahwasanya syurga dan neraka, al-jannatu wan-nar, hari-hari ini, saat-saat ini sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan akan baru ada, bukan nanti akan diciptakan, tidak, sudah ada sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas mengatakan di dalam sabdanya, ra'aitu, aku telah melihat al-jannata wan-nar. Aku telah melihat al-jannah dan neraka, an-nar. Maka ini meluruskan keyakinan sebahagian pihak bahwasanya syurga dan neraka pada hari-hari ini belum ada, atau ketika kiamat belum ditegakkan maka belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan satu kesalahan dalam akidah, satu kesalahan dalam keyakinan dia sebagai seorang muslim. Kita harus meyakini adanya al-jannah, adanya an-nar, bahkan itu merupakan salah satu dari bentuk kesempurnaan imannya seorang muslim kepada perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahirnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan oleh al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam membahas beberapa faedah dari hadis yang dinukilkan oleh al-musannif al-Imam Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, kata beliau, faedah yang bisa kita ambil adalah fihi tahrimu musabaqatil imam, diharamkannya untuk seorang makmum mendahului al-imam. Bukan sekedar makruh, tapi tahrim, haram hukumnya. Karena kalau makruh, apabila kita kerjakan, sholat kita masih bisa sah. Perkara-perkara yang makruh di dalam sholat, kita kerjakan, sholat kita masih terhitung sebagai sholat yang sah. Contoh, di dalam sholat kita banyak bergerak dengan gerakan-gerakan yang tidak berfaedah, gerakan-gerakan yang mungkin bisa apalagi mengganggu jemaah yang di samping kita, membunyikan jari tangan dan yang seterusnya sering kita lakukan. Maka ini membuat sholat kita kurang sempurna. Ini adalah perkara-perkara yang makruh, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang sia-sia di dalam sholat-sholat kita. Tapi apabila kita kerjakan hal tersebut tidak membatalkan sholat kita. Sholat kita yang kita kerjakan bersama imam dari takbiratul ihram sampai ke salamnya imam tetap sah, dihukumi sah oleh syariat Allah jalla jalaluh. Berbeda dengan seorang yang melakukan keharaman di dalam sholatnya, seperti mendahului gerakan imam, imam belum sempurna rukuknya, dia sudah duluan rukuknya. Imam belum sempurna i'tidalnya, dia sudah duluan i'tidalnya. Imam belum sempurna sujudnya, belum diletakkan kepalanya imam, jidatnya imam di lantai yang ada, di sejadah yang ada, di karpet yang ada, dia sudah sempurna sujudnya. Ini mendahului imam, haram hukumnya. Berarti kalau sudah dia yang laku, yang dia lakukan adalah perkara yang haram, maka sholatnya terhitung sebagai sholat yang batilah, sholat yang tidak sah. Wa wujubul mutaba'ati, kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, dan wajib bagi seorang makmum untuk mengikuti, bukan bersamaan. Jadi ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, benar-benar mutaba'ah. Keadaan yang kedua, namanya al-muwafaqah. Keadaan yang ketiga, al-musabaqah. Yang pertama, mutaba'ah, ini yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, alaihi salatu wassalam. Benar-benar mengikuti. Kita sujud setelah imam sujud, kita i'tidal setelah imam i'tidal, kita bertakbiratul ihram setelah imam takbiratul ihram. Ini yang diminta. Yang kedua adalah al-muwafaqah. Al-muwafaqah ini bersamaan dengan imam. Ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh ataukah tidak? Kesimpulan hukum yang mereka sebutkan makruh. Hal yang dibenci. Karena menyelisih perkara yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang kita barusan baca, "Fala tasbiquni," jangan kalian mendahului aku sedikit pun dengan gerakan-gerakan apapun. Masuk ke dalam hukum al-musabaqah, fala tasbiquni, gerakan bersama imam al-muwafaqah. Artinya itu bisa mengurangi kesempurnaan salat seorang makmum. Yang ketiga yang haram. Jadi yang pertama tadi wajib untuk dikerjakan, yang kedua makruh, dan yang ketiga yang haram, sama sekali tidak boleh. Apabila dia kerjakan bisa mengakibatkan akibat yang fatal, yaitu sholatnya tidak sah menjadi sholat yang batilah yang harus dia ulangi, yaitu al-musabaqah, mendahului gerakan-gerakan imam. Wa annal musabaqata min kaba'iridz dzunub, dan bahwasanya mendahului gerakan-gerakan imam termasuk dari bahagian dosa-dosa besar. Li'annahu rattaba 'alaiha hadzal wa'id asyadid. Kenapa kita bisa mengetahui bahwasanya musabaqatul imam, mendahului imam di dalam gerakan-gerakan salatnya itu adalah dosa besar? Kata Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, karena terdapat ancaman yang sangat keras. Ya, insyaallah taala akan kita bahas. Ini sekedar ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai, tubuhnya menjadi seekor keledai. Ini sekedar ancaman atau memang waqi', realita yang akan ada. Akan kita bahas biidznillah dari penjelasan para a'immah dalam permasalahan ini. Walhasil, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, ketika ancaman yang sangat keras ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar. Sebuah kesimpulan penting bahwasanya mendahului imam merupakan kabair adz-dzunub, di antara dosa-dosa yang besar. Sama seperti keharuman-keharuman yang kita kerjakan lainnya. Wal iyadzu billah, memakan daging khinzir, daging babi, wal iyadzu billah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa-dosa besar yang lainnya, meminum khamr, az-zina, dan yang lainnya. Perkara-perkara dosa besar. Padahal kita anggap ini mungkin sesuatu yang remeh, yang ringan, hanya mendahului imam. Hanya beberapa detik perbedaannya, hanya beberapa menit perbedaannya, tapi besar di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, faedah berikutnya yang bisa kita bahas dalam mensyarah secara global dari hadis yang pertama ini, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Tidakkah orang yang mendahului gerakan-gerakan imam khawatir bahwa kepalanya nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kepala seekor keledai, atau yaj'ala suratahu surata himarin, atau mungkin Allah jalla jalaluh merubah bentuk tubuhnya menjadi bentuk tubuh seekor keledai, wal iyadhu billah. Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Atyubi rahimahullahu taala atau hafizahullahu wa ra'ah menyebutkan bahwa di sana terdapat riwayat Muhammad ibn Ziyad, riwayat dari seorang a'immah as-salaf yang bernama Muhammad ibn Ziyad, yang mana di dalam riwayat tersebut ada perbedaan redaksi dari apa yang telah kita baca. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan menyebutkan ra'sa, bukan menyebutkan kepala, ra'sahu, bukan pula menyebutkan suratahu, bentuk tubuhnya. Tapi yang akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Muhammad ibn Ziyad di dalam riwayatnya, menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaj'alallahu wajhahu wajha himarin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merubah wajahnya. Jadi wajahnya yang aslinya seorang manusia akan dirubah menjadi wajah seekor keledai, wal iyadhu billah. Itu di dalam riwayat Al-Imam Muhammad ibn Ziyad alaihi rahmatullah. Begitu pula di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sama seperti yang kita baca, ayaja'ala ra'sahu ra'sa himar wa yaja'ala suratahu surata himar. Apa yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau menyebutkan di antara syarah di dalam hadis ini adalah alasan kenapa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang mendahului gerakan-gerakan imam akan dirubah bahagian wajahnya. Ada tiga keadaan ya. Apakah bagian wajahnya yang dirubah, ataukah kepalanya secara utuh yang dirubah? Kalau wajah kan hanya bagian depan, kalau kepala semuanya, serambut-rambutnya, sebagian belakangnya. Ini yang kedua. Riwayat yang ketiga adalah suratahu secara utuh. Jadi ada tiga riwayat dalam perkara ini yang nantinya akan dikuatkan mana yang lebih kuat. Dan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan bahwasanya di antara apa yang disampaikan oleh perawi-perawi hadis, terkhusus apakah itu bagian kepala atau bagian tubuh secara menyeluruh, ini adalah fat'au. Lafat'au ini menunjukkan keraguan, artinya perawi tersebut ragu yang mana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, kenapa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam dengan dirubahnya wajah seseorang menjadi wajah seekor keledai, dirubahnya kepala seseorang menjadi kepala seekor keledai, dirubahnya tubuh seseorang menjadi tubuh seekor keledai apabila yang dia kerjakan adalah musabaqatul imam, mendahului imam? Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah wa ra'a, dzikrul himar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan hewan keledai tersebut, li'annal himara min abladil hayawanat wa ajhaliha, karena keledai itu adalah seekor binatang yang paling bodoh dan yang paling nista derajatnya, yang paling rendah derajatnya, paling bawah. Wa bihi yudrabul mithlu fil jahli wal baladah. Dan di dalam syariat Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim telah disebutkan bahwasanya memang hewan keledai ini adalah hewan yang ma'ruf, hewan yang dikenal dengan kebodohannya, yang tidak bisa disandingkan atau tidak bisa dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Seperti mohon maaf, al-kalb, anjing, itu terbagi menjadi dua dalam syariat Islam, khususnya dalam ilmu fikih. Ada kalbun mu'allamun, ada kalbun ghairu mu'allamun. Ada kalbun, anjing yang pintar, dan ada anjing yang bodoh. Ini pembagian dalam ilmu fikih. Kalau keledai, enggak ada pembagian itu. Semuanya rata. Keledai ya keledai, jahil ya jahil, baladah ya baladah. Baladah ini lebih di bawah dari al-jahil kalau dalam bahasa Arab. Al-jahil masih berada di tingkatan tengah, di bawahnya al-jahil ada al-balid. Al-balid ini bisa kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan dungu. Yang paling bodoh, yang tidak mengerti apa-apa. Mungkin majikannya atau tuannya atau yang memelihara dia memerintahkan ke arah kanan, malah dia ke arah kiri. Menunjukkan balidnya, dungunya seekor keledai. Tapi kalau kalbun, anjing, ada anjing yang pintar, yang bisa dilatih dan dipakai mungkin oleh pihak-pihak aparat kepolisian dan yang seterusnya untuk melacak dan yang semisalnya, anjing yang pintar. Dan di dalam ilmu fikih dibedakan bahwasanya anjing yang pintar ini memiliki hukum khusus dan anjing yang bodoh memiliki hukum khusus pula. Ini pada hewan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada hewan dibedakan, hewan yang pintar hukumnya khusus, hewan yang jahil pun hukumnya khusus, apalagi a'azzakumullah di sisi manusia. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Manusia itu sudah mulia, apalagi ditambah dengan keilmuan yang ada di sisi mereka, maka manusia tersebut akan tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dengan keimanan di sisi manusia bisa tinggi derajatnya dibandingkan hewan. Gak ada apa-apanya, hewan gak sholat, gak puasa, gak sedekah dan yang seterusnya. Sekedar beriman manusia sudah tinggi mulia derajatnya, ditambah lagi keimanan itu dengan keilmuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang, manusia-manusia, hamba-hamba Allah, umat Nabi SAW yang memiliki keilmuan, maka ditambahkan derajatnya lebih tinggi lagi dibandingkan orang yang beriman. Dan beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu, tentu berbeda. Hewan saja berbeda, apalagi manusia. Ikhwati fillah ra'akumullah, disebutkan dan dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, walihada, oleh karena itu masallallahu ta'ala al-alim as-sau'a alladhi yahmilu al-ilma wa la yantafi'u bihi. Oleh karenanya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya suratul Jum'ah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan permisalan seorang alim, alim dari kalangan manusia, dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia seorang alim yang sau', seorang alim yang jelek. Kenapa dikatakan alim as-sau? Alim as-su bisa dibaca dengan dua harokat. As-sau itu bisa dengan fathahnya sin, bisa juga dengan dhammahnya sin. Alimun su'in wa alimun sau'in. Seorang alim yang jelek. Dihukumi oleh syariat, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai alim yang jelek. Kenapa? Yahmilul ilma, dia memiliki ilmu. Perbendaharaan ilmunya luar biasa, banyak hafalannya, banyak pemahamannya, banyak syarahnya, banyak dia fahami. Akan tetapi la yantafi'u bihi, dia tidak bisa beramal, dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia miliki dari ilmu tersebut. Ilmunya banyak, maksiatnya pun banyak. Ilmunya banyak, kekufurannya pun banyak. Wal'iyadzubillah. Ini namanya alimun sau'in, alim yang jelek. Apa kata Allah Jalla Jalaluh mempermisalkan seorang alim tapi jelek keadaannya di dalam suratul Jum'ah, masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfaran. Kata Allah Jalla Jalaluh, masalul ladzina humilut tawrat, permisalan seorang alim yang membawa Taurat. Taurat adalah kitab samawi yang diturunkan sebelum Al-Quran. Taurat kitab suci, sebelum diotak-atik, sebelum ditambah-tambahi, sebelum dikurang-kurangi oleh mereka ahlul kitab. Matsalul ladzina humilu tawrat tsumma lam yahmiluha, akan tetapi dia tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa beramal dengan Taurat-Taurat tersebut. Apa yang ada, apa yang terkandung di dalam Taurat kitab suci mereka, tidak bisa mereka manfaatkan, tidak bisa mereka amalkan, tidak bisa mereka jalankan. Bahkan keimanan mereka yang ternyata termaktub di dalam Taurat, bahwa mereka harus beriman kepada Nabi yang terakhir nanti, Muhammad SAW yang akan datang, ternyata tidak jadi mereka imani. Kenapa? Gengsi. Karena Nabi bukan dari golongan mereka. Maka yang demikian, kata Allah Jalla Jalaluh, mereka mengetahui tapi tidak beramal, mereka mengetahui berilmu tapi tidak menjalankan kaidah-kaidah syariah, kama salil himar. Hakikatnya mereka ini seperti al-himar, seperti seekor keledai. Dinisbahkan, dipermisalkan yang namanya seorang alim yang jelek, berilmu tapi tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, seperti seekor keledai. Kenapa? Kedunguannya keledai, kebodohannya keledai, kebalidannya keledai itu ma'ruf, dikenal di tengah-tengah manusia. فَكَذَلِكَ الْمُتَعَبِّدُ بِالْجَهْلِ يُشْبِهُ الْحِمَارِ. Begitu pula kata beliau hafidhahullah wa ra'ah, al-muta'abbid, seorang yang beribadah akan tetapi didasari dengan kebodohan. Ibadah terus tanpa tahu dalilnya apa. Ibadah terus tanpa tahu dalilnya dari Al-Quran, sunnah apa. Perintah dari Al-Quran, sunnah apa. Tidak tahu dia. Adanya ibadah, ibadah, ibadah. Sholat, sholat, sholat. Zikir, zikir, zikir. Sampai ribuan kali. Sampai ribuan rakaat. Mana dalilnya? Tidak ada. Kami hanya beramal. Kami hanya beribadah. Ini pun kata beliau, yushbihul himar. Dalam syariat ini, mereka-mereka seperti ini yang beribadah tanpa adanya ilmu, beribadah didasari dengan kejahilan, juga sama, disetarakan, dipermisalkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan oleh nabinya alaihi salatu wasallam sebagai seekor keledai. Fa innal himara yuharriku ra'sahu wa yarfa'uhu wa yakhfidhuhu li ghairi ma'na. Karena yang namanya seekor keledai menggerakkan kepalanya, mengangkat kepalanya, merundukkan kepalanya tanpa ada makna, tanpa ada faedahnya. Dia tidak tahu tujuannya apa. Dia tunduk itu untuk makan, enggak tahu dia bahwa di bawahnya ada rumput-rumput yang bisa mengenyangkan perutnya, enggak tahu. Nanti kalau diberikan oleh tuannya, diberikan oleh penggembalanya, baru dia bisa makan. Kebodohan, kedunguan yang ada di sisi al-himar, seekor keledai yang luar biasa bodohnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan itu dengan hikmah yang sangat besar. Hewan itu diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh bukan perkara yang sia-sia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini dari seluruh makhluk Allah Azza wa Jal, pasti ada hikmah yang besar. Agar manusia bisa berpikir, oh kita jangan seperti seekor keledai, oh kita jangan sampai dipermisalkan oleh Allah sebagai seekor keledai. Agar mereka termotivasi, ayo berilmu dan beramal, berilmu dan mengambil manfaat dari ilmu yang telah dipelajari. Begitu pula permisalan ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam sahih al-Imam Ibnu Hibban alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dengan redaksi yang lain. Bukan dirubahnya seorang yang mendahului gerakan imam, kepalanya, wajahnya, tubuhnya akan dirubah menjadi seekor keledai. Tapi dalam hadis ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sakalbin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengancam, akan menghukum orang-orang yang mendahului gerakan imam sebelum imam sempurna melakukannya, akan dirubah oleh Allah kepalanya, wajahnya, tubuhnya menjadi kepala atau wajah seekor anjing, wal iyadhu billah. Lafaz kalb sama. Kalb yang bodoh tentunya. Itu dalam riwayat al-Imam Ibn Hibban. Kemudian riwayat ini dikomentari oleh al-Imam Ibn Mulaqqin alaihi rahmatullah. Wa rawa Ibn Jumay' fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah aydan. Dan datang ternyata dalam redaksi hadis yang lain, bahwa Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibn Jumay' al-Imam Abu Hasan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Jumay' radhiyallahu ta'ala alaihi rahmatullah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan annahu, bahwasanya orang yang suka mendahului gerakan imam, yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan dirubah wajahnya menjadi wajahnya syaitan, wal iyadhu billah. Jadi ada tiga riwayat yang ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, wajahnya dirubah menjadi seekor keledai. Yang kedua, wajahnya dirubah menjadi wajah kalb, seekor anjing. Dan yang ketiga, wajahnya akan dirubah oleh Allah menjadi wajah syaitan, wal'iyadhu billah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Sekarang kita bahas, apakah ancaman dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat-riwayat ini merupakan perkara majaz ataukah hakikatan benar, wakil realita akan menjadi demikian, atau hanya sekedar majaz. Majaz itu artinya kan sesuatu yang tidak hakiki, tidak benar, tidak sebenarnya. Mungkin hanya dikiaskan, hanya dianalogikan, sama kedunguannya seperti kedunguan seekor keledai, kedunguannya sama seperti anjing yang bodoh, bahayanya sama seperti seorang syaitan. Mungkin seperti itu, ataukah hakikatan? Al-Imam Ibn Mulaqqin alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarah hadis ini, atau sebelumnya kita bahas atau kita bacakan ucapan al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Tubi. Beliau mengatakan fi ikhtilafi ahli al-ilmi fi ma'na al-wa'id al-madhkur fil hadis. Kita akan membahas khilaf, perselisihan di kalangan ahlul ilmi fi ma'na al-wa'id. Apakah makna dari ancaman tersebut hakikatan ataukah majaz? Bukan hanya kita yang berselisih, para a'immah ahlul fikih pun berselisih. Karena memang dua permasalahan ini, apakah hakikat sesuai dengan realita yang ada yang demikian, terlihat, nampak, disaksikan oleh beberapa pihak, ataukah hanya sekedar majaz yang artinya bukan sesuatu yang hakiki. Kemudian kata beliau, i'lam, ketahuilah, annahum ikhtalafu fi, bahwasanya para ulama berselisih di dalam memaknai hadis ini. Faqil, pendapat yang pertama, yahtamilu ayarji'a dzalika ila amrin ma'nawiyyin. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa perkara ini hanyalah perkara ma'nawi, majas, sebuah perumpamaan yang sekedar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak melakukan hal tersebut, mengancam, menakut-nakuti, jangan sampai khawatir nanti kalian akan dirubah menjadi kepala anjing, kepala keledai, dan kepala syaitan. Hati-hati. Ini tapi ma'nawi. Artinya apa? Hanya sekedar makna, hanya sekedar majas, tidak ada dari kaum-kaum yang terdahulu yang telah melakukan atau telah berirtikab, telah melakukan dosa yang besar ini. Sehingga walaupun ada yang melakukannya, tidak dirubah oleh Allah. Walaupun ada yang mendahului imam, tidak kita lihat perubahan yang nyata di wajah-wajah mereka. Itu pendapat yang pertama. Fa'innal himara mausufun bil baladah. Karena sesungguhnya yang namanya seekor keledai itu disifati dan ma'ruf dikenal di dalam syariat ini sebagai hewan yang penuh dengan kedunguan, kebodohan. Fasta'ira hadzal ma'na lil jahil bima yajibu alaihi. Maka dipinjamlah makna ini untuk mereka-mereka, untuk para makmum yang mereka tidak mengikuti imam. Kenapa tidak mengikuti imam? Karena kejahilannya. Karena kebodohannya, karena kedunguannya. Artinya apa? Artinya dia dengan keledai tidak ada bedanya, sama-sama jahil. Walaupun mungkin dia seorang yang alim, dia belajar, bermajelis. Tapi kalau kesehariannya ternyata terus dia dahului gerakan imam, dia musabaqah, imam sujud, belum sujud, dia sudah sujud, imam belum sempurna salamnya, dia sudah menyempurnakan salamnya cepat-cepat dan yang seterusnya. Walaupun dia terhukumi sebagai seorang alim, dilihat sebagai orang yang rajin ke majelis dan yang seterusnya, tetap di dalam syariat alimun sawin. Dia terhukumi sebagai seorang alim, tapi alim yang jelek, yang tidak berfaedah ilmunya. Sama dengan al-jahil, sama dengan himar, sama dengan kalb, sama dengan asyaitan, wal'iyadzubillah. Ini permisalan yang ada pada pendapat pertama. Man min fardhi shalah wa mutaba'atil imam, dia jahil dari kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan di dalam salatnya. Dia jahil, dia belum mengetahui tentang kewajiban untuk mengikuti al-imam. Wa yurajji hadzal majazi anna at-tahwila lam yaqa' ma'a kasratil fa'ilin. Dan pendapat yang pertama ini dikuatkan oleh sebahagian para a'immah bahwa ini hanyalah majaz, alasannya karena perubahan nyata yang kita lihat tidak pernah ternukil sedikit pun kepada kita. Maka seratil fa'ilin, padahal banyak kita saksikan kaum muslimin yang melakukan hal yang demikian. Mendahului imamnya banyak. Di tengah-tengah kita saja banyak, di masjid-masjid awam banyak. Tapi kita tidak melihat wajah mereka dirubah oleh Allah seperti wajah seekor keledai. Kita tidak melihat kepala mereka dirubah seperti kepala seekor keledai. Kita tidak melihat perubahan pada tubuh mereka menjadi tubuh seekor keledai. Ini pendapat yang pertama. Dikuatkan oleh sebahagian a'immah. Di antaranya adalah al-imam Ibn Dakik al-Id alaihi rahmatullah. Kemudian, pendapat yang kedua, pendapat al-imam Ibn Bazizah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan yahtamilu, ada kemungkinan. Ayyuradu bitahwili al-maskhu, ada kemungkinan bahwa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari ancaman tersebut adalah ancaman yang waqi', yang realita, pasti akan ada. Dan yang dimaukan oleh beliau adalah al-maskhu. Al-maskhu ini perubahan wujud dari seorang manusia menjadi seekor hewan. Apakah tahwilul hay'ah al-hissiyah awil ma'nawiyah? Apakah yang dirubah secara menyeluruh, artinya yang zahir, yang nampak di tengah-tengah kaum muslimin, yang nampak di tengah-tengah manusia, oh orang itu berubah di dunia ini, ataukah ma'nawiyah, maknanya, artinya apa? Artinya memang sifat-sifatnya penuh dengan kejahilan, keras kepala seperti seekor anjing, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada syariat. Ma'nawiyah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya. Dia bukan sebagai orang yang saleh, dia terkenal sebagai seorang yang fasik, dia terkenal sebagai seorang yang mutakabbir, sombong dan yang seterusnya. Seakan-akan hidupnya seperti hidupnya hewan, tidak mau tunduk kepada syariat Allah, tidak mau tunduk kepada nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Atau kata beliau, kemungkinan yang berikutnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dia setelah yaumul qiyamah ditegakkan karena amalannya musabaqatul imam, mendahului imam di yaumul qiyamah, dia ada pada ancaman al-maskhu, dirubah dari wujud seorang manusia menjadi wujud seekor hewan, seperti apa yang telah kita sebutkan dari riwayat yang sahihah, dirubahnya wujud abah atau ayah dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Azar, dirubah menjadi seekor serigala di yaumul qiyamah, bukan di dunia. Di dunia dia mati dalam keadaan kafir, dia mati dalam keadaan melaknat Ibrahim alaihi salatu wassalam, mencaci maki Ibrahim, tidak mendengarkan nasihat Ibrahim, tapi nanti di yaumul qiyamah tidak selamat dia dari maskhu, tidak selamat dari perubahan wujud yang Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari seorang wujud manusia menjadi wujud serigala wal'iyadzubillah. Ini pendapat yang kedua. Wa hamluhu akharun ala zahirihi idlamani ma'a jawaz wuku'i dzalik. Pendapat yang kedua ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah azza wa jalla mengatakan kun fayakun, tidak akan mungkin, tidak akan ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah katakan jadi, maka dia akan menjadi seekor keledai. Rubah kepalanya, maka dia akan mudah bagi Allah untuk merubah kepalanya menjadi kepala seekor keledai. Dan yang seterusnya, tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah memiliki sebuah perkataan yang sangat baik di dalam menggabungkan dua pendapat ini. Beliau mengatakan wa yudullu ala jawazi wuku'il maskhi fi hadhihi al-ummah, bahwasanya di sana terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk umat ini adalah azab yang dinamakan dengan al-maskhu. Dan cukup panjang apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam mensyarah hadis ini. Kita biidznillah taala akan cukupkan sampai di sini karena sudah masuk azanul isya atau waktu isya. Insyaallah taala untuk penjelasan lebih lengkapnya akan kita bahas biidznillah taala mungkin setelah Idul Adha jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi pembahasan terakhir yang kita bahas adalah dua pendapat. Yang pertama mengatakan majazi, yang kedua mengatakan hakikatan dan tidak mungkin atau tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua pendapat ini insyaallah ta'ala akan kita gabungkan dengan menyebutkan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.